السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah, juz yang kedua ya, ayat ke-233 insyaallah taala. Nah, baik, silakan baca Ibu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain. Liman arada an yutimma ar-rida'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka dua haul atau dua tahun sempurna. Bagi orang yang menginginkan untuk menyempurnakan penyusuannya. Dan bagi anak-anak yang dilahirkan, baginya wajib gitu ya, memberi rezeki, wajib memberi rezeki kepada mereka dan pakaian mereka dengan baik. Dan Seseorang tidak dibebani kecuali menurut kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan bagi ahli waris diwajibkan gitu ya untuk melakukan seperti itu. Jika keduanya menginginkan untuk menyapih dengan kerelaan dari keduanya dan permusyawarahan, maka tidak ada dosa bagi mereka. Dan jika kamu ingin untuk menyusukan ya anak-anak kalian. Ini tasdiyah tuh maksudnya menyusukan pada orang lain gitu ya Ustaz ya. Iya betul, ha. Nah, jika kamu ingin menyusukannya pada orang lain, anak-anak kalian, maka tidak ada dosa bagi kamu ketika kalian menyerahkan apa yang tidak salam itu maksudnya apabila kalian melakukan pembayaran gitu. Oh, jika kalian melakukan pembayaran ma'ataitum salam tu ma'ataitum itu artinya pembayaran, jadi cara yang ma'ruf gitu aja. Ya, jika kalian melakukan pembayaran dengan baik dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Al-wawu harfu atfin, al-walidatu ini mubtada, yurdi'na ini fi'il mudhari, fa'ilnya al-walidatu, aulada. Enggak, kalau kayak gitu nunnya, Bu. Oh, nunnya aja ya disebutnya ya. Jadi nun niswahnya sebagai fa'il. Nun niswahnya ini ya, sebagai fa'il. Aulada maf'ul bi, hunna mudhaf ilai. Haulain ini di sini maf'ul bi juga bukan, Ustaz? Haulain ini kan dia keterangan. Jadi dzaraf ya, bukan? Keterangan waktu kan? Iya. Iya, dzaraf. Dzaraf. Haulaini dzaraf, kamilaini na'at. Liman jar majrur aroda maldi an harfu nasbin wa masdariyin yutimma fi'il mudhari mansub bi an ar-radha'ata maf'ul bi. Al-wawu harfu atfin alal mauludi jar majrur lahu jar majrur. Dulu, al-maulud ini kan jar majrur khobar muqaddam ya? Ya, khobar muqaddam. Khobar muqaddam rizqu ini mubtada muakhar ya. Hunna mudhaf ilaihi. Al-wawu harfu atfin kiswatu ma'tuf ka rizqu hunna mudhaf ilaihi. Bil ma'ruf jar majrur. Tidak, itu la nafiyah. Tukallafu fi'il mudhari majhul ya Ustaz. Naam. Ya. Nafsun ini naibun fa'il illa ini adatun hasyrin wus'a. Illa ini adatul istisna. Adatul istisna. Wus'a ini mustasna ha mudhaf ilaihi. La ini juga harfu nafin ya, la nafin. Tudoro ini mudhaf fi'il mudhari. Walidatun ini sebagai walidatun fa'ilnya. Ya, sebagai fa'ilnya. Biwalad. Tudoro ini dia manil majhul kan ya? Majhul kan ya. Kan tidak dibahayakan kan? Jadi dia bukan fa'il tapi naibun fa'il. Ya. Walidatu naibun fa'il biwaladi jar majrur ha mudhaf ilai alwawu harfu atfin la adatul istisna subhanallah la nafiyatun. Nafiyatun wala mauludun ya wala mauludun. Mauludun mustasna lahu jar majrur biwaladi. Kok mustasna kan lainnya nafi biasa. Mauludun ma'tuf. Ma'tuf oh, iya, ke walidatun. Iya. Mauludun ma'tuf ke walidatun ya. Iya. Iya. Lahu jar majrur biwaladi jar majrur alha'u mudhaf ilaihi. Alwawu harfu atfin alal warithi jar majrur sebagai khobar muqaddam mislu mubtada ya Ustaz. Dzalika mudhaf ilaihi. Ya, naam. Terus alfa'u harfu atfin in harfu syartin arada ini fi'il madhi fisalan fa'ilnya alif ya. Oh, fa'ilnya alif ya. Fa'ilnya alif fisalan maf'ul bi antaradin jar majrur min huma jar majrur alwawu harfu atfin tashawurin antarodin ini ma'tuf ketarodin ya nah. Ma'tuf ketarodin alfa'u harfu atfin la ini la nafiyatul jinsi ya Ustaz. Nah junaha berarti apanya ujian junaha isimnya lah ya isimnya kan la nafiyatul jinsi tamalu amala inna makanya dia punya isim sama khobarnya. Ya, junaha isimnya la alaihima jar majrur sebagai khobarnya la. Alwawu harfu atfin in harfu syartin aradtum fi'il madhi tum fa'ilnya. An harfu nasbin wa masdariyin tastardi'u fi'il mudhari mansub bi'an. Wawu sebagai fa'il. Aulada maf'ul bih kum mudhaf ilaih. Alfa'u harfu atfin la nafiyatul jinsi. Junaha isimnya la alaikum jar majrur sebagai khobarnya la. Idza waraf salamtum fi'il madhi tum sebagai fa'il ma Ini mudhof ilai. Enggak lah. Maf'ul bih, maf'ul bih. Ya, Isi mausul ya, isi mausul maf'ul bih. Ya, isi mausul sebagai maf'ul bih. Ataitum, ini fi'il madhi, tum sebagai fa'il, bil ma'rufi jar majrur. Al-wawu harfu atfin, ittaqu fi'il amr, wawu sebagai fa'il, Allah, lafzul jalalah, maf'ul bih, al-wawu harfu atfin, i'lamu fi'il amr, wawu sebagai fa'il, anna harfu nasbin wa taukid, Allah, lafzul jalalah, sebagai isim anna, bima jar majrur, ta'maluna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, Basirun sebagai isim anna. Tadi lafzul jalalah isim anna, basirun sebagai khobar anna. Nah. Wa 'alal walidati irda'u auladihinna muddatu sanataini kamilataini muddata sanataini kamilataini liman arada itmama ar-radha'ati wa yujibu 'alal aba'i wa yajibu ويجب على الآباء أن يكفلوا للمرضعات المطلقات طعامهن وكسوتهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا لأن الله لا يكلف نفسا إلا قدر طاقتها ولا يحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهما ويجب apa? Bukan bainahuma, bainahuma. Bainahuma. Bainahuma. Wa yajibu 'alal waris ya 'inda mautil walidi mithlu ma yajibu 'alal walidi qabla mautihi minan nafqati wal kiswati. Fa in aradal walidani fatamal mauluda qabla intihai sanataini fala haraja 'alayhima idza taradiya wa tashawura fi dhalika. Tadi lo. Ida ya. Ini fi'il madhi kan? Ida taradaya wa tashawara. Ida taradaya wa tashawara. Wa tashawara fi dhalika. Liyusala. Liyasila. Apa Ustaz? Liyasila. Liyasila. Liyasila ila ma fihi maslahatil maslahatul mauludi wa in ittafaqal walidani ala irda'il mauludi min murdi'ati ukhra ghayra walidatihi min murdi'atin ukhra ghayra walidatihi fala haraja 'alayhima idza sallama al walidu lil ummi haqqaha wa sallama lil murdi'ati ajraha bima yata'arafahu an-nas wa khafu Allah bima yata'arafuhu dia enggak makan sep bima yata'arafuhu an-nas wa khafu Allah fi jami'i ahwalikum wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir wa sayujazikum 'ala dhalik. Dan bagi para ibu yang menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Bukan. Dan ini kalau alaika ini ngartinya wajib dan wajib. Ya, dan wajib. Wajib dan wajib bagi para ibu untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun sempurna bagi yang menginginkan kesempurnaan penyusuan, dan wajib atas bapaknya atas bapak-bapaknya untuk memenuhi apa namanya? Ya, menanggung kebutuhan, ya, kebutuhan makan dan pakaian bagi ibu-ibu yang menyusui yang telah dicerai, gitu ya. Dan ya. Ya, dengan cara yang baik menurut syariah dan kebiasaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Dan tidaklah halal bagi kedua orang tuanya untuk menjadikan anaknya sebagai jalan untuk memudorot apa memberikan kemudorotan di antara keduanya dan wajib bagi ahli warisnya setelah kematian bapaknya untuk melakukan apa yang diwajibkan kepada bapaknya sebelum meninggalnya dari nafkahnya dan pakaiannya jika kedua orang tuanya menginginkan untuk menyapih anaknya sebelum apa sebelum 2 tahun, maka tidak ada dosa baginya jika keduanya ridho dan keduanya bermusyawarah dalam hal tersebut demi mendapatkan, ya maksudnya demi mendapatkan apa yang terbaik, apa yang baik bagi anaknya. Dan jika keduanya sepakat untuk menyusukan anaknya kepada ibu asu, apa namanya, ibu susu yang lain, ya kepada ibu susu yang lain selain dari ibunya, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua jika bapaknya memberikan, tadi yang memberikan haknya kepada ibu susunya gitu ya Ustaz, dan memberikan upah kepada ibu susu sesuai dengan apa yang diketahui masyarakat ya, yang takutlah kepada Allah atas semua urusan kalian, dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, dan Allah akan membalas atas ya perbuatan tersebut atas dia. Ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, barakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan bagi para ibu ya wajib menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi orang yang menginginkan untuk menyempurnakan persusuan. Artinya di dalam Islam, kalau memang bisa 2 tahun diusahakan, maka diusahakan 2 tahun penuh. Tapi kalau ada alasan tertentu yang menyebabkan persusuannya tidak sampai 2 tahun, maka ini juga diperbolehkan. Wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas ayahnya, jadi al-maulud kan anak. Tapi kalau al-mauludulah, ini ayahnya atau bapaknya. Dan atas bapaknya wajib memberinya rezeki dan juga pakaian kepada mereka, itu kepada ibunya, dengan cara yang ma'ruf. Karena ayat ini kan masih bicara masalah perceraian ya. Artinya kalau perceraian terjadi, lalu kemudian mantan istrinya ini punya anak, maka anaknya itu masih tanggungan ayahnya. Jadi tidak lepas dari tanggungan ayahnya. Kecuali kalau misalnya sang ibu ini menikah lagi dengan orang lain, lalu dikhawatirkan kalau ayahnya ini membantu ibunya, lalu suami yang baru akan cemburu, itu boleh. Kalau memang suami barunya itu mau menanggung rezeki dan pakaian buat ibunya maupun untuk anak-anaknya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang itu tidak akan dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan ini merupakan ya falsafah hidup yang harus kita pegang ya, bahwa kalau Allah memberikan ujian kepada kita, cobaan kepada kita, maka yakinlah bahwa la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang itu tidak mungkin dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, dengan cobaan yang tidak sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kita harus yakin, ya husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa ujian menimpa kita itu pasti masih dalam kadar kemampuan kita dan kita pasti akan bisa menghadapinya. La tudar walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Janganlah seorang ibu itu memberikan mudarat ya kepada ayah, tidak pula ayah memberikan mudarat kepada ibu biwaladi, dengan anaknya. Jadi anak yang ada itu janganlah dijadikan bahan untuk memberikan mudarat ya, atau bahan untuk berdebat satu sama lain ya. Wa 'alal warisi mislu dzalik, dan atas ahli warisnya wajib melakukan hal yang seperti itu. Artinya kalau misalnya selama persusuan kemudian sang ayah ini meninggal dunia, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk menanggung rezeki, ya, nafkah dan juga pakaian untuk sang ibu. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Maka jika keduanya menginginkan fisalan ini menyapi ya, yang berdasarkan atas keridhaan dan juga musyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jadi kalau misalnya belum 2 tahun sudah disapi, ya kalau memang sudah ada diskusi antara keduanya dan keduanya saling ridha, apalagi ada maslahat di situ, maka tidak mengapa ya kalau memang mau disapi sebelum 2 tahun. Wa in aratum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kalian ingin menyusukan anak-anak kalian, artinya meminta orang lain untuk menyusui anak kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian menyerahkan pembayarannya dengan cara yang ma'ruf. Ya. Jadi dalam Islam tidak masalah kalau misalnya anak itu disusukan oleh orang lain, ya, memberikan ganti ya pembayaran dari persusuannya. Dan ini merupakan budaya yang kita tahu ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di antara tujuan mereka menitipkan anak-anak mereka ya ke orang lain, biasanya mereka menitipkan anak mereka itu ke suku-suku pedalaman. Apa tujuannya? Di antara tujuannya adalah untuk menjaga bahasa mereka. Karena orang-orang Baduy itu, orang-orang di suku pedalaman itu bahasanya masih bahasa Arab murni. Sehingga mereka akan tumbuh dengan bahasa Arab yang murni. Adapun orang-orang yang tinggal di kota seperti Mekah, di mana Mekah ini kan ya pusat peradaban ketika itu, banyak orang-orang dari banyak kabilah yang datang ke Mekah, ke Ka'bah, sehingga bahasa mereka sudah tidak lagi murni, bercampur dengan banyak dialek dari banyak suku. Sementara yang tinggal di pedalaman ini bahasanya masih murni. Itu salah satu faedah ya atau tujuan kenapa orang Arab zaman dahulu itu ya suka menitipkan anaknya ke orang-orang di suku pedalaman untuk disusukan. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bertakwalah kalian, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya, baik, kita lanjut. Pak Edi ya, silakan Pak Edi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wayadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashurin wa asra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menunggu 4 bulan ditambah 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Dan ketika sudah sampai kepada batasnya, maka tidak ada dosa atas kalian di dalam apa yang mereka, para istri itu kerjakan untuk dirinya, untuk mereka, diri mereka dengan baik. Dan Allah atas apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Al-wawu huruf istifna fiyah. Alladina isim mausul sebagai mubtada yutawafauna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya, yutawafauna adalah sebagai khobar. Yutawafauna itu fi'il mudhari-nya majhul dia. Jadi mabni li majhul. Yutawafauna fi'il mudhari majhul sebagai wawunya sebagai naibul fa'il berarti. Al-wawu sebagai naibul fa'il, yutawafauna fa'il dan naibul fa'ilnya adalah sebagai khobar. Minkum. Enggak. Khobarnya belakangan, Pak. Di yatarabbasna. Oh, yatarabbasna ya. Iya, ya. Minkum jar majrur wa yadaruna al-wawu sebagai huruf atfin. Yatadaruna adalah fi'il mudore. Yadaruna fi'il mudore. Iya. Al-wawu sebagai fa'il. Azwajan adalah maf'ul bi. Yatarabbasna fi'il mudore, anun sebagai fa'ilnya, jumlah fi'il dan fa'il adalah sebagai khobar. Bi'anfusi adalah jar majrur, bi'anfusi hinna. Jar majrur hinna sebagai mudhof ilaih. Arba'ata. Dorof ya, dorof zaman. Dorof zaman. Asyurin adalah mudhof ilainya, wa asro, wa asron itu mudhof ilai juga ibarat. Asro, mana ada mudhof ilai fathayo? Ya, asron adalah mudhof ilai. Maktuf ya? Maktuf ke asur ya. Terus? Fa auruf atfin ida dorof balagna adalah fi'il madhi an-nun sebagai fa'ilnya. Ajalahunna maf'ul bi fa hafu jawab la fi'il nafi huruf nafi junaha la itu nafiatun lil jinsi la nafiatun lil jinsi junaha adalah isim dari la. Alaikum jar majrur fima jar majrur fa'alna fi'il madhi annun sebagai fa'ilnya fi anfusi adalah jar majrur inna sebagai mudhof ilai fil ma'ruf jar majrur alwawu sebagai huruf atfin Allahu lafzu jalalah sebagai mubtada bima jar majrur ta'maluna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya khobirun adalah sebagai khobar. Naam. Walladina yamutuna minkum wa yatrukuna zaujatan. Wa yatrukuna. Wa yatrukuna zaujatin ba'dahum. Wa yatrukuna zaujatin ba'dahum. Yajibu alaihina intadoro. Ya. Alaihina alintidoro. Al intidoro bi anfusihina maddata. Muddata arba'ati ashurin. Muddata arba'ati ashurin wa asro. Wa asroti ayyamin. Asroti ayyamin. La yakhrujuna min manjili zaujati manjili zaujiyati wala yatazawajna fa'idan tahat intahat al muddatul madkuro fala isma alaikum bi aulia ini apa huruf nida Ya awliya'an nisa'i. Ya ayuhan nisa'i fi ya awliya'a, bukan ayuha. Ya ay ya awliya'a an-nisa'i an-nisa'i fi ma yaf'alna fi anfusihinna minal khuruji watazayyuni wal zawaji ala wajhi mukarrari syar'a wallahu subhanahu wa ta'ala khabirum bi'amalikum dohiriha wa batiniha wa sayujaziyakum alaiha sayujazikum alaiha wasayujazikum alaiha dan orang-orang yang meninggal dunia dari kalian dan mereka meninggalkan istri-istri di belakang mereka wajib atas istri-istri itu untuk menunggu untuk menahan ya hanya untuk menunggu mereka selama 4 bulan dengan badan 10 hari. Oh iya, 14 10 hari gitu aja. 4 bulan 10 hari. Mereka tidaklah janganlah mereka keluar dari tempat tinggal mereka dan tidaklah menikah, Pak ya. Bukan. Berhias. Oh, dan berhias dan tidaklah menikah ya. Nah. Dan jika mereka menahan bukan, maka apabila telah berakhir. Masa yang disebutkan. Jika telah berakhir masa idahnya, maka tidak ada dosa atas kalian. Ya, wahai para wanita. Para wali wanita untuk atas apa yang mereka kerjakan untuk diri mereka sendiri. Seperti keluar dari rumah, berhias atau menikah ala untuk dirinya sendiri. Ya, dengan cara yang disetujui secara syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan secara lahir maupun secara batin. Dan Allah akan membalas kalian atasnya. Naam. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum sya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian lalu meninggalkan para istri, maka istrinya tersebut harus menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Ya. Kalau misalnya ya seseorang dicerai oleh suaminya itu kan 3 kali suci. Tapi kalau ditinggal mati suaminya, maka sang istri ini harus menunggu 4 bulan 10 hari. Ya. Selama 4 bulan 10 hari ini ada beberapa larangan ya bagi seorang istri atau kita katakan janda ya. Nah, janda ini selama 4 bulan 10 hari itu tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali ada uzur syar'i. Ya, kecuali ada uzur syar'i. Kalau nggak ada uzur syar'i, maka dia ya wajib tetap di rumahnya, ya. Jadi nggak boleh keluar, misalnya untuk keperluan yang remeh-temeh seperti belanja itu nggak boleh. Tapi kalau ada uzur syar'i ini boleh. Kemudian tidak boleh boleh berhias ya. Jadi selama 40 hari ini enggak boleh bersolek ya, enggak boleh berhias. Kemudian tidak boleh menikah lagi ya. Jadi harus tunggu selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Maka apabila telah sampai waktunya, maksudnya sudah selesai 4 bulan 10 hari, maka tidak ada dosa bagi kalian. Ini maksudnya kalian adalah para wali dari wanita ini, dari janda ini. Tidak ada dosa bagi kalian pada apa yang mereka kerjakan untuk diri mereka sendiri dengan cara yang ma'ruf. Artinya kalau sudah 4 bulan 10 hari, kalau wanita janda ini mau keluar, atau dia mau berhias, atau dia mau menikah lagi, maka ini tidak mengapa. Ya. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik, kita lanjutkan. Ya, Ibu Dahyalis ya. Silakan, Bu. Maaf, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala junaha 'alaikum fi ma allattum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alim Allahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan tidak berdosa bagi kalian apabila kalian menyindirnya atau meminang menyindir untuk wanita. Oh, menyindir untuk meminang. Menyindir untuk melamar wanita-wanita yang atau kalian menyembunyikannya dalam diri kalian sendiri. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi janganlah kalian mengadakan berjanji pada mereka secara nyata. Sirron itu rahasia. Oh, secara rahasia. Kecuali hendaklah kalian mengucapkannya dengan perkataan yang baik. Dan janganlah kalian bertekad untuk berakad nikah hingga sampai waktunya tiba. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, maka takutlah kalian kepada Allah. Dan dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Penyantun. Wa harfu istisna la nafiah li jinsi junaha isim la alaikum jar majrur sebagai khobar la fima jar majrur awaktum filun madi tum sebagai fa'il bihi jar majrur min hitbati jar majrur anisa imudofun ilaihi au harfu atfin aknantum filun madin tum sebagai fa'il fi anfusi jar majrur kum sebagai mufdafun ilaihi alima fi'lun madin Allahu lafuzalala sebagai fa'il anna harfu taukidin wa nasbin kum isim anna satazkuru nahunna fi'lun mudari'un sebagai khabar anna wa harfu atfin satazkuru liman khabar anna ya khabar anna oh ya betul terus wa harfu atfin lakin harfu istidraf la harfu nahyin Tuang idu fi'lun mudhari. Majzumun bila akhir ya. Majzumun bila hunna maf'ulun bihi. Tadi dulu alwaw fa'ilun, wawnya fa'il itu. Alwaw sebagai fa'il, hunna maf'ulun bihi. Sirron hal ya Ustaz ya. Janganlah kalian memberikan janji sirron secara rahasia itu apa? Hal ya. Iya, keterangan. Ya. Illa harfu istisna an harfu nasbin wa nasban masdarin takulu fi'lun mudhari alwaw sebagai fa'il qaulan maf'ulun bihi ma'rufan na'at na'at dari qaulan ya wa harfu harfu atfin la harfu nahyin ta'zimu fi'lun mudhari alwaw sebagai fa'il uqdata maf'ulun bihi an nikahi mudafun ilaihi hatta harfu nasbin yablugha yablugha fi'lun mudhari mansub bi hatta alkitabu fa'il fa'il ajala maf'ulun bihi alha'u sebagai mudhafun ilaihi. Ya Ustaz. Iya. Wa harfu atfin ya'lamu fi'lun amr anna harfu taukid alwaw fa'ilun. Wa'lamu fi'lun amrin alwaw sebagai fa'il anna harfu taukidin Allah jalla sebagai isim anna ya'lamu fi'lun mudhari sebagai khabar anna ma maf'ulun bihi isi mausul sebagai maf'ulun bi fi amfusi jar majrur hum mudhafun ilaihi fa harfu jawab benar enggak Ustaz? Fa maaf ya Ustaz. Iya betul. Fa harfu jawab ihzaru fi'lun amrin fi'lu amrin. Oh fi'lu amrin. Alha'u mudhafun ilaihi wa harfu atfin i'lamu fi'lun amr alwaw sebagai fa'il anna harfu taukid Allah lafuzal sebagai isim anna ghafurun khobar anna halimun khobar anna baik wala itma alaikum ayuhar ayuhar rajulu ayuhar rijalu ya jamak ya ayuhar rijalu fima tulammihuna ilamuna bihi min talaba min talabi min talabi azaw zawaji azwaji azwaji azwaji bin nisa'i azwaji min talabi zawaji bin nisa'i al mutawaffa anhunna al mutawaffa anhunna azwajahunna au mutallaqati azwajuhunna ya min al fa'il dari mutawaffa azwajuhunna al au mutallaqati talaqan bainan fi atna'i iddatihinna wala zamba alaikum aidon fima admaratumuhu fi anfusikum min niyatiz zawaji bihinna bada intihai iddatihinna alimallahu annakum satazkuruna annisa'i muqtaddati walan tasbiru alal tasquti ala sukuti anhunna lidu'fikum lidzalika abahalakum antazkuruhunna talmihan au au itmaro it au itmaron ya au itmaron fi fin nafsi wahzaru an tawaiduhunna ala nikahi sarron tawaiduhunna ala nikahi sirron bi bizi bizina au bizina ya au wal ittifaqi al apa itu ittifaqi ala zawaji fi isna'i fi isna'i iddah illa an taqulu qawlan yufhamu minhu an mithlaha ba yarghabu fiha azwaji wala ta'zamu ala aqdin nikahi fi zamanil iddati hatta tangkodia muddatuha muddataha ya sana muddatuha benar itu fa'ilnya muddatuha wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fakhafuhu wa'lamu annallaha ghafurun liman taba min dzunubihi alimun ala ibadihi la yu'ajjil alaihim bil uqubati dan tidak ada dosa atas kalian wahai para lelaki fima talamihunna talamihunna ya. Apa itu memberikan isyarat atau menyindir gitu oh apabila kalian menyindir memberikan isyarat untuk memberi isyarat untuk meminta menikah untuk menyindir untuk menikah menikahi wanita yang mutawaf yang meninggal yang ditinggal mati yang ditinggal mati oleh suami mereka yang tinggal mati oleh suami mereka atau wanita yang ditalak dengan talak bain atau wanita yang ditalak dengan talak bain yang selama masa iddahnya dalam selama masa iddahnya dan tidak dosa tidak ada dosa bagi kalian dan tidak dosa bagi kalian juga apabila kalian menyembunyikannya dalam menyembunyikannya sendiri min niyati zaujah untuk menikahinya sesudah selesai masa iddahnya Allah mengetahui bahwasanya kalian satazkuruna mengingat ya Ustaz akan mengingat wanita tersebut satazkuruna gimana terjemahannya Ustaz apa satas kuruna nisa'i menerjemahkannya gimana? Akan mengingat wanita tersebut gimana? Ya, jadi Allah mengetahui bahwasanya kalian akan menyebut nama wanita yang dalam masa iddah. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut wanita yang dalam masa iddah tersebut dan kalian tidak akan sabar untuk diam. Dan kalian tidak akan sabar untuk diam terhadap mereka untuk melemahkan lidok fikum. Bukan karena kelemahan kalian. Jadi kalian tuh nggak sabar untuk menyebut-nyebut nama mereka karena kelemahan kalian. Karena kelemahan kalian. Yang demikian itu membolehkan. Dibolehkan bagi kalian. Dibolehkan bagi kalian. Untuk meninggalkan mereka, untuk menyindir mereka. Meninggalkan, untuk menyebut mereka. Untuk menyebut mereka dengan sindiran atau menyembunyikannya dalam diri kalian sendiri. Berhati-hatilah bahwa sebelum berjanji atas menikahinya secara diam-diam, bizinah gimana maksudnya Musa? Ini benar menerjemahkan bizinah di sini. Ya dan waspadalah sebelum menikahi mereka atas zinah gitu. Secara sih dengan zina, ya misal dengan zina mata, dengan zina ini. Secara nyata dengan zina atau Siron itu bukan nyata bu, secara rahasia malah. Oh rahasia. Secara rahasia dengan berzina ya Pak. Atau dengan bersepakat. atau dengan persepakat akan menikahi akan menikahinya yeah. dalam masa idah. Yeah. Kecuali kebohongan. Enggak, kecuali engkau berkata dengan perkataan yang dipahami. Kecuali engkau berkata dengan perkataan dipahami, atau semisalnya ingin. Yang menunjukkan keinginan untuk menikah. Oh iya, menunjukkan keinginan untuk menikah. Dan memataskan. Dan janganlah memutuskan. Dan jangan kalian berazam untuk melakukan akad nikah. Dan janganlah kalian berazam untuk melakukan akad nikah pada masa idah sampai tamqadiyah mudata sampai habis waktunya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kalian dan takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat atas dosa-dosanya. Allah Maha lembut pada hambanya dan tidak menyegerakan. Oh, tidak menyegerakan hukuman atas kalian. Mereka. Atas mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَاتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. Tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan isyarat untuk melamar wanita atau kalian menyembunyikan di dalam diri kalian, di dalam hati kalian. Ya, misalnya ada seorang wanita yang dalam masa iddah, lalu ada seorang laki-laki yang menyukai wanita tersebut. Maka dia tidak boleh mengatakan dengan bahasa yang terus terang. Misalnya ketika dalam masa iddah dia datang ke wanita tersebut, kemudian dia katakan, aku akan menikahimu selepas masa iddah. Ini gak boleh. Ya. Gak boleh dengan bahasa yang sangat terang seperti bahasa yang bahasa isyarat atau bahasa sindiran. Misalnya dengan bahasa, misalnya seorang laki-laki mengatakan kepada wanita yang dalam masa iddah, dia katakan, jangan kau bersedih dengan kematian suami, masih ada aku misalnya. Ini kan bahasa yang tidak langsung, tapi bahasa isyarat. Tapi kalau dia katakan, ya aku akan menikahimu selepas masa iddahmu, ini nggak boleh. Ya nggak boleh. Karena sebetulnya di antara faedah masa iddah yang pertama, memastikan bahwa rahim wanita tersebut bersih dari ini suaminya yang lama. Kemudian yang kedua, ya ini kan dalam masa berkabung ya. Jadi jangan masa berkabung ini malah diisi dengan urusan pernikahan. Jadi kalau ada seorang laki-laki ingin menikahi wanita yang dalam masa iddah, entah dia sembunyikan keinginannya dalam hatinya menunggu masa iddahnya selesai, atau kalaupun dia mau utarakan kepada wanita tersebut, maka dengan bahasa isyarat, ya bahasa yang tidak langsung, ya. Naam. Alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tu'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesungguhnya kalian akan menyebut-nyebut nama wanita tersebut, akan tetapi janganlah kalian memberikan janji menikah kepada wanita tersebut secara rahasia. Kecuali kalian mengatakan perkataan yang ma'ruf. Jadi sekali lagi, tidak boleh seorang laki-laki itu menyampaikan keinginan menikah kepada seorang wanita dalam masa iddah ya dengan bahasa yang vulgar, dengan bahasa yang jelas. Yang dibolehkan adalah antakulu qawla ma'rufa. Engkau mengatakan perkataan yang ma'ruf, yang baik. Maksudnya dengan bahasa-bahasa isyarat. Yang dapat dipahami bahwa itu adalah keinginan untuk menikahi wanita tersebut. Tapi jangan dengan bahasa yang pasti, dengan bahasa yang jelas. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kalian berazam untuk mengadakan akad nikah sampai ya selesai waktu iddahnya. Ya. Ini enggak boleh sampai berazam ya. Aku akan menikahi kamu selesai masa iddah, ini enggak boleh. Ini bahasa yang sangat jelas. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah sungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyantun. Nah. Baik, kita lanjutkan yang sudah waktu. Silakan Bu Umi Ida nih ada. Ya, Umi Ida silakan. Mana Umi Ida nih? Bu. Oh, baik. Mungkin enggak siap ya. Ustaz. Iya. Baik. Ayo, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa'a ma lam tamassuhunna aw ta'ridu lahunna farido. Apa Ustaz? Ma lam tamassuhunna tadi Ibu tasamu. Ma lam tamassuhunna. Malam tamassuhunna au tafridu lahunna faridoh wa mati'uhunna alal musi'i fadaruhu. Jangan di, Bu, wa mati'uhunna alal musi'ruhu. Ya, awan Ustaz. Wa mati'uhunna alal musi'i fadaruhu alal muqatiri fadaruhu. Qadaruh. Mata ambil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tidaklah dosa atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian selagi kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan bagi mereka ketentuan mahar, maksudnya Ustaz ya. Dan kalian berilah mut'ah, hadiah ya Ustaz ya. Atas orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya dan atas orang yang susah atau miskin ya Ustaz ya, sesuai dengan kemampuannya sebagai pemberian dengan cara yang baik, sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat kebaikan. La nafiyah lil jinsi junaha, ini isimla, alaikum jar majrur sebagai khobarla, in harfu sartin, tolaktum fi'lun madi, tum sebagai fa'ilnya, anisa'a, ini maf'ulun bi, ma isim mausul, sebagai mudofilah. Ini itu, kan selama ya. Selama dan oh, ini maknya dulu, sebagai masdariyah zamaniyah. Ma masdariyah zamaniyah lam harfu ini harfu majzum ya apa? Harfu jasmin bukan majzum. Harfu jasmin. Ya apa Ustaz? Harfu jasmin. Tamassuhunna ini fi'lun mudori majzum bilam. Majzumun bilam. Hunna sebagai maf'ulun bi au harfu atfin tafridu fi'il mudori fa'il sebagai alwaw sebagai fa'ilnya lahunna jar majrur faridotan maf'ulun bi alwaw harfu atfin mati'u mati'unna fi'alu amrin fi'lu amrin ya fi'lu amrin hunna sebagai Wawnya fa'ilnya. Fa'il, ya hunna sebagai maf'ulun bih. Ala musi'i jar majrur qadaruhu qadaruhu. Dulu tadi alal musi'i itu jar majrur sebagai khobar muqaddam ya. Oh iya apaan Ustaz? Ala musi'i jar majrur sebagai khobar muqaddam qadaruhu qadaru mubtada muakhir alha'u sebagai mudofun ilai wa harfu atfin ala mudatiri sebagai jar majrur sebagai khobar muqaddam qadaru mubtada muakhir alha'u sebagai maf'ulun bih sebagai mudhof ilaih. Mataan hal ya Ustaz ya. Mataan. Ini bukan hal. Maf'ul min ajli ya Ustaz ya. Bukan, maf'ul mutlak kan ada mati'uhunna mataan bil ma'ruf gitu. Oh ya, apaan? Ya, ini masdar ya, maf'ul mutlak ya. Ya. Mataan maf'ul mutlak bil ma'rufi jar majrur. Hakon kewajiban sama hakon juga maf'ul mutlak juga. Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak alal muhsinina jar majrur. Terus ya. Kemudian sekarang tafsirnya la isma alaikum ayyuhal aswaju in talaqtumun nisaa ba'dal aadi alaihinna wa qabla an tujami'uhunna aw tuhaddidu mahran lahunna wa matti'uhunna bisai'in yantafi'na bihi jabron lahunna wa daf'an liwahasa tit tolaki wa izalati lil ahqadi wa hadihil mud'ahu tajibu bihasbi halar rajuli bihasbi halir rajuli al mutalliku alal goni qadaru sa'ati rizqihi wa alal fakiri qadaru ma yamlikuhu muta'an alal wajhil ma'rufi sar'an wa huwa haqqun sabitun alal ladina yahsununa ila mutallaq mutallaqati wa ila anfusihim bi ta'atillahi tidaklah berdosa atas mereka wahai para suami apabila mereka mentalak istri-istrinya setelah akad atas mereka dan sebelum mereka berkumpul dengan istri-istri mereka atau sebelum kalian berkumpul dengan istri-istrinya atau sebelum kalian menetapkan mahar kepada mereka dan berilah hadiah atau mut'ah dari apa yang bermanfaat bagi mereka untuk menghibur mereka dan meringankan beban dari talak ya Ustaz. Iya, Mbak. Betul. Dan menghapuskan kebencian. Dan mut'ah ini diwajibkan dengan memperhitungkan kondisi dari para lelaki yang menceraikan istrinya yang mentalak ya. Atas yang kaya sejumlah kekayaan yang telah dirizkikan kepadanya dan atas yang miskin sejumlah apa yang mereka miliki. Sebagai hadiah yang sesuai dengan cara yang ma'ruf dan sesuai dengan syariah. Dan hadiah itu hak dan pasti bagi orang-orang yang ingin berbuat kebaikan kepada orang-orang yang dicerai, istri-istri yang diceraikannya, dan kepada diri mereka sendiri sebagai suatu ketaatan kepada Allah. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyaka. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menceraikan wanita selama ya, wanita yang belum kalian gauli atau belum kalian tetapkan mahar baginya. Jadi kalau misalnya seseorang baru menikah, baru akad nikah. Lalu karena satu hal, belum sempat dia mendatangi istrinya, kemudian dia menceraikan istrinya langsung sebelum menggauli istrinya, maka ini tidak mengapa. Ya, kalau memang ada alasan secara syar'i. Atau dia belum menetapkan maharnya. Karena misalnya dia menikah apa namanya, dia katakan, ya, aku menikahimu dengan mahar yang nanti akan aku berikan sesuai dengan kesanggupan aku. Nah, ini kan namanya maharnya belum ditentukan kadarnya. Dan ini boleh. Wa mati'uhunna 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Dan berilah kepada mereka mut'ah. Mut'ah ini semacam hiburan, ya. Kepada wanita yang diceraikan dengan cara seperti tadi. Alal musi'i qadaruhu. Atas orang yang kaya sesuai dengan kadar kekayaannya. Wa alal muqtiri qadaru. Dan atas orang miskin sesuai dengan kadar kemiskinannya. Artinya mut'ah ini tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bilangan tertentu, tapi disesuaikan dengan kondisi dari laki-laki yang menceraikan ini. Kalau orang yang kaya tentu dengan keluasan hartanya, adapun orang yang miskin dengan kecukupan hartanya. Mata ambil ma'ruf, ya, mut'ah dengan cara yang baik, haqqan 'alal muhsinin, sebagai hak bagi orang yang berbuat kebaikan. Jadi dalam Islam, kalau misalnya seseorang baru saja melakukan akad nikah, lalu kemudian menceraikan istrinya, dan belum sempat menggaul istrinya, maka ini tidak mengapa. Tapi suaminya ini harus memberikan mut'ah sesuai dengan keluasan rezekinya, ya. Nah. Baik. Mungkin sampai sini materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Iya, jadi kewajiban menunggu 4 bulan 10 hari ini berlaku umum, ya. Mau yang masih muda, yang udah tua, maka hanya dalam 4 bulan 10 hari. Baik. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.